sebenarnya sore hari ini kita ngobrol dengan Bang Kavi di Kavi's Break. Kita ditemani juga dengan minum kopi seolah berasa siaran dari Oasis. Anda mitra bisnis kalau pengen berinteraksi boleh ya, silahkan telepon 633-9160, 0800-10-7 untuk Anda di luar Jakarta, dan SMS 0816-924-924. Tema kita adalah marketing kejanggalan, dan nanti di akhir sesi seperti biasa Bang Kavi akan membagikan a special gift untuk Anda. Ini buku bestseller Anda ya Bang Kavi ya. Dan t-shirt. Dan juga t-shirt ya. Oke, tadi kita bahas mengenai kopi luwak. Ini adalah sesuatu yang janggal, tapi pada kenyataannya justru bisa memboost performa dari sang kopi luwak ini sendiri. Ada pertanyaan Bang Kavi dari Pak Rudi di Tangerang. Selain mahal, menurut Bang Kavi, apakah kopi luwak itu benar-benar enak atau wangi sih? Bisa rekomendasikan kopi luwak yang baik di Jakarta nggak, dan berapa harganya? Oke. Jadi gini, saya sudah nyobain kopi luwak yang asli, gitu loh. Ya, kopi luwak yang asli itu, ya. Jadi kopi itu sangat tergantung dari daerahnya. Jadi misalnya nih ya, kalau di Sumatera itu adalah kopinya adalah kopi dari Sumatera Mandailing. Kalau di Jawa kopinya Java Mocha. Ya, dan kemudian di Toraja lain lagi. Terus kemudian di daerah-daerah lain lagi. Sekarang ini menurut kabar itu beredar dua kopi luwak, dua versi. Satu adalah kopi luwak Java Mocha, dan satu lagi kopi luwak versi Sumatera. Ya. Saya sendiri belum pernah minum kopi luwak Java Mocha yang asli, tapi saya sudah minum kopi luwak versi Sumatera Mandailing yang dari Sindikalang, yang asli. Saya sudah pernah nyobain. Okay. Nah, apakah kopi luwak yang asli itu sangat enak? Iya. Jadi karena kopi itu dari Sumatera Mandailing, ya. Yang menarik adalah fermentasi di perut luwak itu, itu menurunkan tingkat keasaman. Oh, jadi kalau biasanya minum kopi perih itu enggak gitu ya? Enggak. Itu secara unik kalau menurut saya tingkat keasamannya menjadi hilang. Dan yang menarik adalah kalau kita minum kopi, kadang-kadang tuh ada yang namanya aftertaste. Aftertaste tuh artinya pahitnya tuh masih ada di lidah gitu. Ini kopi luwak itu enggak, clean finish, very smooth. Jadi kalau kita minum glek gitu ya, itu kagak meninggalkan rasa pahit di belakang. Yang menarik adalah end note-nya di ujungnya itu rasanya coklat. Oh. Jadi kopi luwak memang eksotik banget. Dan memang luar biasa, dan saya sudah nyobain yang versi Sindikalang. Di Jawa sendiri ada dua versi katanya, yaitu kopi luwak robusta dan kopi luwak robusta berarti kemungkinan besar dari Jawa Timur, dan kemudian kopi luwak Java Mocha. Ya, saya belum nyobain baik kopi luwak robusta dan kopi luwak arabica yang dari Jawa, Java Mocha. Walaupun beberapa teman menjanjikan akan mengirim sampel gitu loh kepada saya. Berarti kalau yang Mandailing ini tanya rekomendasinya bisa diminum di mana nih tadi Pak Rudi? Kagak enak saya ngomongnya. Di tempat saya. Oh, kan? Yang tadi saya sebut itu loh. Iya, kagak enak. Oke. Okay. Jadi kalau di tempat saya itu, kita menyeleksi dari 30 supplier dan kita menemukan satu yang asli. Ya itu tadi mengenai kopi luwak. Ada sebetulnya pertanyaan lagi, tapi kita menuju ke makanan yang lain yang Anda katakan tadi, jangkau sampai jengkol sama janggal jadi jangkau. Ngomong-ngomong, Anda suka enggak? Aduh, lihat baunya aja udah deh. Operatornya yang doyan jengkol. Loh. Kenapa dengan jengkol? Kalau orang dengar jengkol langsung gitu kayaknya itu. Iya, tapi malu-malu kucing padahal kalau nggak ada orang makannya banyak ya. Iya, tapi percaya atau tidak, ya petek dan jengkol, ya kalau petek itu banyak sekali orang yang suka gitu loh. Karena mengolahnya tidak susah. Iya. Tapi anehnya gitu loh ya, orang mengatakan, banyak orang yang mengatakan, apa sih enaknya petek, udah bau gitu kan. Tapi ngangenin. Ada penelpon, Pak Seno, selamat sore. Sore. Terima kasih sudah menunggu. Silakan Pak Seno. Ya. Sore Pak Nena ya. Iya. Ya, Bung Kapi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Bung Kapi, ini saya pernah coba kopi luwak memang itu ya. Memang rasanya tuh wah, beda sekali tuh sama kopi biasa, lain sekali tuh. Memang seperti yang Bang Kapi tadi ilustrasikan rasanya tuh ya, memang seperti itu gitu loh. Cuman yang saya heran ya, kenapa kok kopi luwak ini saya nikmakan oh, khusus di kafe yang menyediakan kopi luwak itu ya. Kualitas pertama dijual itu harganya tinggi sekali, berbeda dengan kualitas yang kedua dan ketiga tuh. Dan pertanyaan saya, kenapa kok ada kualitas 1, 2, 3? Apa sih luwak ini memang apa ada yang jenis yang kurang pintar atau gimana? Okay. Atau memang dari apa si penjual sendiri yang memang mencampurkan kopi itu dengan kopi lain gitu loh Bang Kapi. Oke. Okay. Itu aja itu pertanyaannya, terima kasih. Kok jadi konsultan kopi sih lu Bang? Enggak, kita kan penggemar kopi. Pantesan melek mulu ya, oke, sok dijawab. Jadi kalau Anda minum kopi di tempat-tempat populer gitu loh ini, Anda harus berani menanyakan kopi luwak itu 100% atau tidak. Kebanyakan kopi yang beredar, kopi luwak yang sekarang di ada di mana-mana gitu ya. Itu kebanyakan blended. Taunya gimana 100%? Kita nanya, itu? Kita nanya ke dia dan mereka akan mengatakan oh ini 3%. Ada yang hanya 3%, ada yang sampai 25% gitu loh. Kalau menurut saya itu enggak fair. Kenapa? Karena kopi luwak itu harus diminum 100% gitu loh. Kalau di blended itu akan itu. Pertama karena umumnya kopi luwak itu roasted-nya itu adalah bukannya medium atau heavy roasted, tapi biasanya light roasted. Jadi memang roastingnya itu light gitu loh. Jadi kalau menurut saya nggak fair sebenarnya kalau itu dicampur. Jadi nggak fair. Nah walaupun ya sekarang ini ada kopi yang namanya Blue Batak. Apalagi tuh? Blue Batak itu jadi karena gini kan, karena luwaknya itu semakin jarang. Mereka meniru prosesnya walaupun tidak dilakukan di perut luwak gitu loh. Jadi yang dilakukan adalah proses di mana kopi-kopi itu dicuci secara basah, terus kemudian difermentasikan di dalam sebuah tempat alat yang namanya juga luwak. Di Sumatera disebut itu. Okay. Sehingga terjadi fermentasi antara 12 jam sampai 36 jam. Sama persis seperti proses di berada di perut luwak gitu loh. Dan kemudian akhirnya baru di roasted. Nah, ini sekarang kopi ini ya walaupun tidak menyamai kopi luwak, tapi harganya sangat mahal dan disebut Blue Batak. Oke, itu Blue artinya biru, menunjukkan tingkat level keningratan dari kopi itu. Oke. Itu tadi adalah cerita dari seorang konsultan kopi. Ya sudah, kita break dulu sambil minum kopi. Mitra Bisnis, kami kembali setelah jeda.